Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Khotir iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang tasalsul hawadis fil madhi. Dan intinya kemarin setelah kita baca bahasanya pendapat yang tepat disebut dengan halatu taktib, kemudian selanjutnya adalah i'tiradat, sanggahan ala hadzal qaul, untuk pendapat ini yaitu halatu taktib wal ijabatu anha, dan jawaban tentangnya. Nah, monggo. Al-awlu anna hunaka adillatun tusarifu binakdi hadha, wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam, awalu ma khalaqallahu al-qalam al-hadithu haithu fihi al-haditha haithu fihi at-tasrifu bi anna hawadisa laha awalun. Al-jawabu sayati arutu alaihi fi hadha al-kitabi. Asani anna hadha al-qawla al-qawla bita'qibi yata'arudu ma'asmihi al-awali. Al-jawab hula ta'arudu fa'innal mahlukati yakni jinsaha lam takun qabla Allahi wala muqaranata lahu wal hiya akibahu. Wa yuqalu aydun nahnu nusbitu tasalsulal hawadisi fil mustaqbali wal mu'taridu kazalika yusbitu hadha naw'a kama qala subhanahu ukuluha da'imun wa zilluha. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Wa da'imu alladhi la yanfadu ay la yantahi ay jinsul hawadisi wa nau'uha. Wa amma farduhal mu'ayyanu fahadha hadithun munqadin laysa bida'imin. Falamma kanal amru kadhalika fahal yuqalu inna isbata dawamin nau'i yu'aridus maha ma yu'aridus mahu ta'ala al-akhiru id ma fil jannati min jinsi dhalika na'imi la yanqadi wa la yazulu wa la mu'aradata. Fakadhalika al-amru sawa'un faman asbata tasalsula fil mustaqbali lazimahu isbatu tasalsuli fil madi, wallahu muwafiqu. Nah, yang pertama di sana ada sejumlah dalil yang menegaskan kalau membatalkan pendapat ini, yaitu menetapkan adanya tasalsul al makhluqat, tasalsul hawadis fil madi, yaitu dari sisi jenis dan bukan dari sisi afrad, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kalau ciptakan adalah pena al-haditha, ay akmil al-haditha, selesaikan sendiri hadithnya. Haythu fihi tasrihu, dimana disana terdapat penegasan bahasanya hawadis makhluk itu ada yang awal, maka jawabannya akan datang sanggahan untuk hal ini ada di kitab ini, di kitab Sarah Tahawiyah. Di antaranya sanggahannya adalah yang benar bukan awaluk, membacanya awwala ma khalaqallahu al-qalam, di awal Allah menciptakan pena, Allah berfirman kepada pena. Maka yang benar bacanya adalah awwala ma khalaqallahu al-qalam, bukan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Maka i'rab yang berbeda maknanya berbeda, cara baca yang beda maknanya berbeda, nanti kesimpulan akidahnya juga berbeda. Kemudian yang kedua, bahasanya pendapat ini itu pendapat taktik, dinilai bertentangan dengan nama Allah al-awwal yang tidak ada sebelumnya satupun makhluk. Jawabannya tidak bertentangan, karena makhluk ini yaitu secara jenis tidaklah ada sebelum Allah, tidak pula bareng dengan Allah, namun setelah Allah tanpa jeda, tanpa jeda yang lama. Kemudian sanggahannya juga kita menetapkan adanya tasalsul hawadis fil mustaqbal. Bahasanya di masa depan itu akan terus selalu akan ada makhluk. Tasalsul berturut-turut tanpa ada titiknya. Wal mu'taridu, dan orang yang tidak setuju dengan tasalsul hawadis fil madi, kadzalika demikian juga sepakat dengan kita dalam masalah tasalsul hawadis fil mustaqbal. Yuthbitu hadzal naw'a. Mereka percaya dengan tasalsul jenis ini. Tasalsul fil mustaqbal. Alasannya firman Allah Ta'ala, ukuluha da'iman wa dhilluha. Sesungguhnya buah-buah surga itu daim, terus menerus. Demikian juga naungannya. Inna hadzal rizquna, sesungguhnya adalah rezeki kami. Malahum min nafat, yang tidak pernah habis. Daim artinya tidak pernah habis. Hai layantai, tidak pernah habis. Yang tidak habis adalah jenis hawadisnya dan nauknya. Misalnya tadi apa? Buah delimanya, jenis delimanya yang tidak habis. Delima A dimakan yang sudah hilang. Delima A dimakan sudah hilang. Sudah ada delima B dimakan hilang. Maka ya, maka faradnya, satuannya habis. Namun delima surga tadi enggak pernah habis. Apa yang enggak pernah habis? Delimanya, artinya jenis delima, bukan bukan satuan delima. Delima A, B, C. Kalau delima A, B, dan C habis, jadi habis dimakan muncul lagi, habis dimakan muncul delima yang lain, habis dimakan muncul delima yang lain, habis dimakan muncul delima yang lain. Itu namanya berarti ya, jenis delimanya itu tidak habis. Jenis delimanya tidak habis. Maka yang tidak habis jenisnya atau nauannya, macamnya. Adapun satuannya, individunya, al-mu'ayyan tertentu, fahada hadisun munqadin. Maka itu satu hal yang baru, dulu enggak ada kemudian ada, setelah itu munqadin, setelah itu berakhir. Setelah ada kemudian tidak ada. Laisa bidaim, tidak terus menerus. Maka jika demikian, maka kita bantahan yang kita sampaikan, apakah menetapkan adanya nau buah surga itu bertentangan dengan nama Allah Al-Akhir? Kita sepakat ada nama Allah Al-Akhir yang tidak ada makhluk setelahnya. Tidak ada makhluk setelahnya. Dan bahasanya dialah yang abadi. Nah ini gimana? Nau delima, jenis delima yang dia abadi, apa bertentangan? Ternyata jawabannya tidak bertentangan. Itma fil jannati, karena apa yang ada di surga berupa jenis nikmat tersebut, la yang qati tidak berakhir, wala yasul tidak hilang. Fala mu'aradata, tidak bertentangan. Maka tidak bertentangan antara nama Allah Al-Akhir dengan keabadian surga dan keabadian nikmat-nikmat surga, itu tidak bertentangan. Fa kadzalikal amru, maka demikian keadaannya dalam masalah tasalsul hawadis fil madhi. Sawaun, sama. Tidak bertentangan dengan nama Allah Al-Awwal. Maka siapa yang menetapkan tasalsul di masa depan, konsekuensinya dia harus menerima tasalsul di masa silam. Wallahu al-muwafiq. نعم. الثالث أن أصحاب هذا القول متناقضون، حيث إذا أرادوا أن يحكوا مسألة العرش والقلم يقولون أيهما أول، العرش أم القلم، فيعترفون أن للعالم مبدأ وأول. الجواب أن عبارة شيخ الإسلام هي وكان، أي القلم مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، وهو أول ما خلق من هذا العالم، وخلقه بعد العرش كما دلت عليه النصوص وهو قول جمهور السلف انتهى المراد الفتاوى فتأمل قوله وهو أول ما خلق من هذا العالم يعني القلم أول القلم أول ولكنها أولية نسبية لا مطلقة لقوله من هذا العالم أي الذي خلق في ستة أيام ثم تأمل قوله وخلقه بعد العرش فليس فيها وخلقه بعد العرش فليس فيها أيهما أول الأرش عن القلم حتى لو عبر من يقول بهذا القول أعني بالتعقيب فقال أيهما أول مخلوق فالأولية هنا نسبية لا مطلق الرابع لا مطلقة الرابع أن هذا القول هو القول بقدم العالم كما قالته الفلاسفة الجواب لما اشتهر عن ابن تيمية هذا القول حوادث لا أول لها تلقاها مناوئوه وحساده من أعداء السلف فرموه صراحة بأنه يقول بقدم العالم كالفلاسفة وهذا قول مردود من أوجه Kemudian sanggahan yang kedua atau yang ketiga bahasanya penganut pendapat ini yaitu takib itu kontradiktif karena ketika mereka mau menceritakan permasalahan ars dan pena mereka mengatakan manakah yang lebih dulu terpenciptaan ars ataukah pena sehingga artinya Ibnu Taimiyah dan pendukungnya mengakui bahasanya alam jagat raya ini memiliki mabda memiliki awal wa awal dan awal maka jawabannya kita perhatikan ungkapan Syekhul Islam Taimiyah ya mari kita perhatikan beliau mengatakan wa kana dan adalah pena makhlukan diciptakan sebelum terciptanya langit dan bumi wa huwa dan pena adalah awwalu ma khuliqa min hadzal alam makhluk yang pertama kali tercipta dari jagat raya ini Beliau tidak mengatakan awwalu makhlukin. Terus titik enggak awwalu makhlukin awwalu ma khuliqa min hadzal alam. Garis bawahi min hadzal alam. Kemudian wa khalqu dan penciptaan pena setelah arsy. Sebagaimana sejumlah nas menunjukkan hal tersebut dan inilah pendapat mayoritas salaf. Maka perhatikan pena itu adalah tercipta sebelum langit dan bumi. Cuma mengatakan sebelum langit dan bumi bukan berarti dia yang pertama kali. Yang pertama kali sekali betul-betul pertama kali. Demikian juga tadi awwalu ma khuliqa min hadzal alam. Perhatikan tambahan min hadzal alam. Wa ma khuliqa min hadzal alam artinya pena itu yang pertama walakinnaha kata pena adalah pertama yang bersifat nisbi bukan mutlak karena min hadzal alam dari alam ini yaitu alam yang tercipta dalam 6 hari kemudian renungkanlah firman perkataan Ibnu Taimiyah dan wa khalquhu dan penciptaannya setelah arsy falaisa fiha maka tidak ada dalam kalimat atau ibarat Ibnu Taimiyah pembahasan mana yang lebih awal ars ataukah pena hatta law abara man yaqulu bi hadzal qauli dan seandainya apa mengungkapkan orang yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu takib dengan mengatakan manakah dari keduanya yang merupakan makhluk yang pertama maka kalau beliau akidahnya adalah at-taqib kemudian beliau punya pertanyaan manakah yang pertama ars ataukah pena maka tentu saja yang dimaksud pertama di sini adalah nisbiyah dan bukan mutlak menimbang bikon pendapat beliau tentang masalah hawadif maka intinya awal di situ adalah awal nisbi Kemudian sanggahan yang keempat, pendapat ini yaitu takkid, itu sama dengan berpendapat kalau alam itu qadim. Dan ini adalah pendapat falasifah. Maka jawabannya tatkala masyhur dari Ibnu Taimiyah pendapat ini yaitu hawadis la awwalalaha, maka orang-orang yang memusuhinya dan orang-orang yang hasad dengan Ibnu Taimiyah mengambilnya. Maka orang-orang yang memusuhi Ibnu Taimiyah dari kalangan a'da'us salaf, orang-orang yang membenci memusuhi salaf mengambilnya, lantas mereka menuduh Ibnu Taimiyah secara belak-belakan bahasanya Ibnu Taimiyah berpendapat abadinya alam sama dengan akidah falasifah. Wahat ini adalah pendapat yang tertolak dari sejumlah sisi. Walau ana ada makusuri amri wal masalati sababun tiradi wal fahmi. Walau tusurati wal masalatu fa akhadatun munsafi biha al-hakam. Falau tusuwiratil. Falau tusurati wal masalatu fa akhadatun Fahatul munsifu. Fahatul munsifu pihak lahakama bisihatiha. Sarihan Adna syaykha Roda qawla lakalasibati Bermakwala an jamhir ulama'i wa jamhiri ahli limirali fasadahu wa butlanahu. Fakaifa huwa ba'da dalika yukurluhu wa yantakhiluhu. Asalisu Adna syaykha wa manuqil anhum ma qawlihim bitaqibi yasbituna lillahi subhanahu asifati amal falasifatu fayanfuna anhu sifatihi arabiku anda sayafa wa manakawla anhum hadal qawla yufarikuna baina jenisil hawadisi wa afradiha fardisu indahum qadimun wa amma afradul hawadisi wa makhlukati wa ahaduha bahwa muhdasun kana ba'da alam yakun lakin al falasifata laisa indahum tafriqun baina jenisi wal fardi wal kilahuma qadimun. Al khamisu anna al farqu ghalibun baina halatil ittirani wa tarqibi wal awalu qawlul falasifati wa qad alimna butlanahu wa akhuru qawlu aimatil ilmi wa qad alimna sifatahu. Falaysa ba'da hadha adna istibahin falaysa ba'da hadha adna istibahin aw tadakhula tadakhulin baina qawlaini wallahu wallahu wal muwaffiqul haqqi. Al khamisu anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam kana Allah wa lam yakun syai'un ma huwa qablahu wa ghairuhu. Al hadis bi ahadits bihadhihi riwayati asal sati tadulu ala do'fi ala do'fin bal fasad di hadal qawli. Adawab sayati bayar. Nah, kebantahan yang pertama anak Adam tasawur, bahasanya tidak faham tasawur masalah, gambaran permasalahan, gambaran perkara ini dan gambaran permasalahan, itulah yang jadi sebab bantahan dan tuduhan yang tidak-tidak pada Ibnu Taimiyah. Seandainya permasalahan ini telah dipahami dengan baik, al-munsib dan seorang yang manasalnya adil, namun sering saya suka terjemahkan dengan objektif. Maka orang yang meskipun objektif kalau dalam bahasa Arab kontemporer itu maudu'i. Yang saya pernah baca juga penjelasan salah satu syekh yang mengatakan bahasanya al-adl dalam bahasa Al-Quran itu adalah al-maudu'i di masa di bahasa orang sekarang. Keadilan yang diperintahkan oleh Al-Quran itu artinya adalah objektif. Salah ya salah. Meskipun keluarga salah, katakan itu salah. Artinya objektif. Adil terhadap keluarga sendiri, terhadap diri sendiri. Kalau diri sendiri salah, ya katakan salah. Artinya objektif. Maka orang yang objektif wa'aha atau biha, dan dia telah tahu duduk perkara perkaranya la hakama bi sihhatih. Ini saya akan menilai benarnya pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, Syekh yaitu Ibn Taimiyah membantah pendapat falasifah. Bahkan Ibn Taimiyah lah yang menukil dari jamaah ulama, jamaah ahlul milal, bukan hanya ulama, ahlul milal, orang macam-macam agama. Karena diantaranya ilmunya Ibn Taimiyah adalah ilmu perbandingan agama, beliau bukan hanya mengetahui menguasai Islam. Beliau punya buku Kristologi Al-Jawab As-Sahih Alaman Badala Din Al-Masih, jilid-jilid. Beliau faham Nasrani dengan berbagai macam alirannya dan yang lain. Maka beliau bahkan di sini menukil jamahir ahlul milal, jumhur orang yang menganut agama, bukan hanya Islam, Islam dan yang lain. Maka jamahir mereka-mereka ini, semua kata nukil Ibn Taimiyah mengatakan fasad, rusaknya pendapat falasifah yang mengatakan alam itu qadim, demikian juga batil. Maka bagaimanakah mungkin wa Ibn Taimiyah ba'da dzalika setelah itu malah yuqarriruhu, menegaskan pendapat falasifah, bayantahiluhu dan menganutnya. Kemudian yang ketiga, Ibn Taimiyah dan orang yang dinukil dari mereka, ma'akaulihi meskipun mereka berpendapat bita'kib, yusbituna lillahi, mereka menetapkan sifat bagi Allah. Adapun falasifah, mereka mengkari sifat bagi Allah. Kemudian, Ibn Taimiyah dan orang yang dinukil dari mereka pendapat ini, kemarin kita baca ada Ibn Mubarak dan yang lain, yufarikuna, mereka bedakan antara jenis makhluk dengan satuan makhluk. Yang qadim menurut beliau-beliau adalah jenis makhluk. Adapun anggota atau satuan hawadis makhluk, wal makhlukat dan makhluk, wa ahad dan satuan-satuannya, maka fawa muhdas, maka itu itu terciptakan, itu baru ba'da alamnya pun, setelah dulunya tidak ada. Lakin al-falasifah, sedangkan al-filsafat, laisa indahum tafrikun, mereka tidaklah membedakan antara jenis makhluk dan person makhluk. Dua-duanya, dua-duanya adalah qadim menurut mereka. Sedangkan Ibn Taimiyah, yang qadim itu adalah jenis makhluk, sedangkan satuan makhluk itu tidak qadim. Kemudian anak-anak fakoh, bahasanya perbedaan itu sangatlah jelas antara iktiran dan taktib. Iktiran, barang keberadaan makhluk itu barang dengan keberadaan Allah, adalah pendapat falasifah yang telah kita ketahui kebatilannya. Sedangkan yang kedua yaitu taktib adalah pendapat para a'immatul ilmi dan kita telah tahu kebenarannya. Falaisa ba'da hadza, maka setelah ini tidak ada sedikitpun kerancuan dan tadakhul. Tadakhul itu tumpang tindih antara dua pendapat ini. Wallahu muwaffiq lil haq. Bantahan yang kelima adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ada wa lam yakun syai'un ma'ahu, dan tidak ada satupun makhluk bersama Allah. Wa qablahu, dan sebelum Allah. Wa ghairuhu, dan selain Allah. Maka hadis ini dengan riwayat-riwayatnya, bihadir riwayat ats-tsalats, dengan tiga riwayatnya, menunjukkan lemah bahkan rusaknya pendapat ini, pendapat Ibn Taimiyah. Maka jawabannya, setelahnya. Al-jawabu, sayati bayanun fasadil istiqlali bihadal hadisi ala do'fil qawli di taqifi min kalamin Ibnu Abil Aizzi. Wangger aslun kalamun Ibnu Abil Aizzi. Asla kalami Ibnu Abil Aizzi fil fatawa. Fal hadisu fihi ma yubayinu sihata hadha qawli la fasadahu. Wallahul muwafiq. السادس أن الشيخ الإسلامي كما نص ba'dahu lam yakul bi anna sulal hawadisi tasalsilu hawadisi fil madi muhaqqaqan muhaqqaqan fi'lan bal qala inna dhalika mumkinun faqat. Nah, jawabannya saya dia akan datang penjelasan tentang rusaknya berdalil dengan hadis ini, tidak benarnya berdalil dengan hadis ini, untuk mengatakan dhaifnya pendapat taqib. Ya, nanti dari perkataan Ibn Abil Is dan lihatlah asal muasal perkataan Ibn Abil Is Al-Hanafi itu dari majmu' fatawanya Ibn Taimiyah. Fal hadis fihi, maka hadis di atas fihi isinya mayubayin yang menjelaskan benarnya pendapat ini dan bukan rusaknya pendapat ini, wallahul muwafiq. Bantahan yang kena Syekhul Islam sebagaimana dinaskan, ditegaskan oleh sebagian mereka, tidaklah mengatakan tasalsul hawadis di masa silam itu muhaqqaqun fi'lan, adalah pasti secara real. Cuma Ibn Taimiyah itu mengatakan inna dhalika mumkinun faqat, itu hanyalah satu hal yang mungkin. Nah, al-jawabu la hadza laisa bisahihin. Bal sahihu kama huwa mawjudun min kalamihi annahu yu'ayyidu hadzal qawlu. Qawla. Hadzal qawla. Wa qad nasarahu naqlan wa 'aqlan wa la ghayri walughatan. Nah, jawabannya la. Hadza laisa bisahih, itu tidak benar. Yang benar sebagaimana ada pada perkataan Ibn Taimiyah, beliau mendukung pendapat ini. Waqad nasar, dan beliau membelanya dari sisi dalil naqli, dalil akli dan bahasa Arab. Nah. Min dari wa min tilkal ibarat qala rahimahullah faqad tabayyana anna ma'al qawli bijawazi hawaditha la awwala laha bal bi wujubi dhalika yamtani'u kidamul alami aw shay'un min al alami intaha fa qawluhu bal bi wujubi dhalika yukhrijul imkana wa hadha wadihun wa man ja'a ba'da shayhi innama yaquluna innal murada huwa hadha kabn al-qayyimi wa ibn abil izzi wa sa'di wa al-harrasi wa shayhi ibn al-taymin wa qala ibn al-qayyimi fi hadhi al-arwah wa qala ahlul hadithi bal huma sawa'un ya'ni at-tasalsulu fil ma'di wal mustaqbali fil imkani wal wuqu'i wa qawluhu wal wuqu'u yubtilu qawla al-mu'taridi wa billahi tawfiqi. Wa min tilkal ibarat, kata yang menunjukkan kalau Ibn Taimiyah mendukung hal atau takib, perkataan Ibn Taimiyah, faqad tabayyana, maka jelaslah ya anna ma'al qawli, bahasanya pendapat mungkin jawaz artinya mungkinnya hawadis la awwala laha, adanya makhluk yang tidak ada awalnya, bal bi wujubi dhalika, bahkan wajib, ini yang digaris bawahi, wajib pendapat tersebut. Ya, meskipun kita berpendapat wajibnya hawadis la awwala laha, adanya makhluk yang tidak ada awalnya, meskipun demikian yamtani'u, maka tertolak ya kodimnya alam atau satu bagian dari alam, intaha dari kitab intimnya namanya Sufadiyah, mahalus syahidnya bal biwujubi dhalik. Maka kata-kata bal biwujubi dhalik mengeluarkan sekedar hanya mungkin alias jawaz. Wahada wadihun, dan ini satu hal yang jelas. Dan orang-orang yang datang setelah Syekh Ibn Taimiyah innama yakulunya hanyalah mengatakan innal murad, bahasanya yang dimaksudkan oleh Ibn Taimiyah wahada adalah ini, memastikan, bukannya sekedar memungkinkan. Sebagaimana penjelasan Ibn Al-Qayyim, Ibn Abil Is, As-Sa'di, Al-Harras, dan Ibn Uthaymin. Contohnya Ibn Al-Qayyim di hadir awal. Dia mengatakan, waqala ahlul hadis, ahlul hadis mengatakan, bal huwa, bahkan keduanya itu sama. Yaitu antara tasalsul fil madi dan tasalsul fil mustaqbal. Dua-duanya sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam mungkin dan sama dalam real terjadi. Perhatikan al-wuku'. Maka perkataan al-wuku' membatalkan perkataan pembantah di atas yang merasa lebih tahu tentang Ibn Taimiyah dan mengatakan bahasa pendapat Ibn Taimiyah cuma mengatakan mungkin, bukan mengatakan satu hal yang pasti. Tadi perayaan pendapat Ibn Taimiyah, namun ternyata orang yang salah paham dengan Ibn Taimiyah ternyata tidak sedikit. Ada status Facebook orang Arab yang membahas ini masalah hawadis la ila awal. Saya ingin bacakan. Ya, dia mau menyimpulkan pendapat Ibn Taimiyah ya. Nanti tentang masalah ini kemudian nanti akan kita lihat bedanya nanti dengan yang sudah kita bahas. Ibn Taimiyah berpandangan bahasanya perbuatan Allah itu qadim sebagaimana sifatnya. Maka sebagaimana sifat Allah itu tidak memiliki awal. Sifat Allah memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, maka demikian juga perbuatan Allah tidak memiliki awal, katarzik, wa ihya, wa imadah. Tahu tikus mati. Atau jika Anda mau mengatakan bahasanya sifat Allah, sifat dzatiyah Allah itu tidak memiliki awal, itu status Allah itu alim, qadir. Maka demikian juga sifat fi'liyah tidak memiliki awal. Sampai di sini tidak masalah. Lakin huna amrani, akan tetapi ada dua hal. Nau'ul fi'li, jinsu sifatil fi'liyah, kakauni mutasifan bianu arroza al-muhi wal-mumit. Wa ahadul fi'li. Dia kemudian ingin menjelaskan, menyederhanakan dengan mengatakan ada dua hal yang perlu dibedakan. Jenis perbuatan dan satuan perbuatan. Satuan perbuatan contohnya Allah memberikan rezeki kepada Khalid, Allah menghidupkan si Hasan, Allah mematikan si Salim. Fanaul fi'li, maka jenis perbuatan itulah sifat, wahya asifatul fi'liyah. Itulah sifat fi'liyah, yaitu Allah itu adalah status Allah sebagai zat yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Qadimatun bila khilafin. Itu qadim tanpa ada khilaf. Tanpa ada khilaf antara Ibn Taimiyah dan orang-orang yang memusuhi Ibn Taimiyah dalam masalah ini. Yang memusuhi Ibn Taimiyah itu kan yang berpendapat bukan iktiran, karena iktiran itu falasifa antarahi. Namun tarahi, tarahi kemarin kita baca mengatakan bahasanya wujudul alam, bahasanya alam itu, keberadaan alam, alam itu ada ba'da alam yakun mawjudan, setelah dulunya tidak ada. Jenis dan satuannya. Jenis dan satuannya. Itu pendapat tarahi. Maka ada satu masa, ini tentu imajinasi, orang membayangkan, ada satu masa di mana Allah itu sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Selama rentang waktu tertentu. Nah itu pendapat tarahi. Ketika itu tidak ada alam baik jenis ataupun satuan. Nah ini kalau di sini dia menyimpulkan bahasanya tentang apa tadi? Na'ul fi'li. Na'ul fi'li. Seperti sifat Allah memberikan rezeki, menghidupkan, itu qadim tanpa khilaf. Itu qadim tanpa khilaf antara Ibnu Taimiyah dan musuh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Fa kemudian wa amma ahadul fi'li, adapun satuan perbuatan semacam Allah memberikan rizki kepada Khalid dan seterusnya, huna waqa'al khilaf. Huna waqa'al khilaf. Fa Ibnu Taimiyah yara annahu qadimun kadhalik, kata orang ini ya, maka Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya satuan fi'il, satuan perbuatan itu juga qadim sebagaimana jenis perbuatan. Falam yazal Allahu yarzuku, maka Allah terus menerus memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, melakukan dan melakukan. Benar gak ini kalau kesimpulan orang ini dibandingkan dengan apa yang telah kita bahas? Kalau dia mengatakan bahasanya Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Taimiyah yang membedakan dengan lawan-lawannya dalam hal ini Asy'ariyah yang berpendapat tarakhi dan yang sepakat dengannya, kalau adalah di afradul fi'li. Kalau afradul fi'li menurut Ibnu Taimiyah, menurut dia afradul fi'li menurut Ibnu Taimiyah adalah qadim. Kalau ini kan sudut pandangnya beda ya. Kalau yang kita baca itu ngambil sudut pandangnya dari alam. Ngambil sudut pandangnya dari alam. Jinsul alam sama afradul alam. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Dan yang dimaksud jinsil alam, jinsil makhlukat, jinsil hawadis adalah ya ada makhluk ketika itu. Tidak kita tetapkan si Khalid atau si Salim atau yang lain, tapi yang jelas ada makhluk. Gimana menurut antum? Beda enggak kesimpulan orang ini dengan yang telah kita baca? Bahujatu fi dalika, alasan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini bahasanya terus menerus berbuat akmal, itu lebih sempurna daripada daripada hudus, tidak berbuat kemudian berbuat. Wali annahu, kemudian yang kedua, li'anau yadhabu, Ibnu Taimiyah berpendapat at-tafriq bainal fi'li wal maf'uli. Ibnu Taimiyah berpendapat bedakan antara perbuatan dan objek perbuatan. Objek perbuatan artinya adalah atharul fi'li, dampak dari perbuatan Allah. Fayaqulu bikidamil awal, maka menurut Ibnu Taimiyah perbuatan Allah itu qadim, dulu tanpa awal. Wahuduthu thani, sedangkan dampak perbuatan itu hudus. Benar ya? Kalau kita bandingkan dengan yang kita baca ya. Maka pendapat Ibn Taimiyah, perbuatan Allah itu qadim, sedangkan al-fi'lu qadim, perbuatan Allah itu qadim azali, sebagaimana azalinya zatnya. Sedangkan maf'ul, objek perbuatan, nah itu hudus. Ternyata benar. Tanbih catatan, Al-Qidam inda Ibn Taimiyah lahu maknayan. Qadim menurut Ibn Taimiyah itu ada dua macam. Kesimpulan orang ini. Al-awwal al-qidam alladhi lam yasbikhu adamun. Yaitu qadim yang tidak didahului oleh ketiadaan sama sekali. Contohnya adalah zat Allah dan sifat-sifat Allah yang melekat pada zat Allah. Sifat Allah hidup dan seterusnya. Kemudian yang kedua, al-qidam bimakna syai' al-muta'aqab syai'an ba'da syai'in. Qadim dalam pengertian sesuatu yang silih berganti, satu setelah yang lain, satu kemudian sebelumnya ada sesuatu yang lain, dan dia ada awalnya kemudian sebelumnya ada sesuatu yang lain. Artinya kalau untuk qadim jenis yang kedua ini, dia itu sebenarnya didahului oleh ketiadaan, akan tetapi dia itu silih berganti. Silih berganti, mustamir, terus menerus. Tadi seperti misalnya kita contohkan tadi delima surga, dia itu abadi. Abadi dalam pengertian jenis, atau dalam bahasa orang ini abadi dalam pengertian silih berganti. Delima A diambil sama penduduk surga, dimakan, hilang. Terus muncul delima B, diambil. Muncul delima C, diambil. Muncul delima D dan seterusnya. Maka azali, maka abadi dalam pengertian muta'aqib, silih berganti. Nampaknya benar ya. Nampaknya cocok, apa ya, kurang lebih sama. Biasanya qadim menurut Ibn Taimiyah itu ada dua. Ada qadim dalam artian ini satu zat yang dia tidak tidak didahului oleh ketiadaan sama sekali. Dan qadim dalam pengertian muta'aqab, silih berganti, tidak pernah putus. Silih berganti namun tidak pernah putus. Tapi kalau bendanya ya itu tidak abadi. Kan beda. Keabadian Allah sama keabadian tadi delima surga. Keabadian delima surga. Karena keabadian delima surga itu keabadian jenis. Keabadian jenis, keabadian jenis itu dalam bahasa orang ini abadi dalam artian muta'aqab, silih berganti. Ada gantinya terus. Tanpa berhenti-berhenti. Namun tadi dia terus menerus. Fayutlaq alal fi'li al-muta'aqab, maka perbuatan yang terus menerus dan objek perbuatan yang terus menerus, nah itu disebut juga qadim. Lakin min haitsu naw, dia disebut qadim dari sisi jenis dari yang silih berganti tadi. Wa adam sabaqil adam alaihi, dan dari sisi jenis dia tidak didahului oleh ketiadaan. Kemudian wa qidam ahadil fi'li, qadimnya satuan perbuatan Allah. Menurut Ibn Taimiyah itu adalah qadim jenis yang kedua. Qadimnya perbuatan Allah, Allah itu terus menerus ngasih rezeki. Allah itu terus menerus ngasih rezeki misalnya. Itu qadimnya adalah qadim jenis yang kedua. Yaitu qadim dalam artian terus, dalam artian silih berganti. Ada makhluk A yang dikasih rezeki, kemudian mati, ganti kemudian makhluk B dikasih rezeki, kemudian musnah, kemudian makhluk C dikasih rezeki, kemudian musnah dan seterusnya. Dan karena terus menerus jadinya qadim. Maka qadim dalam pengertian muta'aqab, silih berganti. Silih berganti perbuatannya dan jelek berganti objek perbuatannya. Dan jelek berganti objek perbuatannya itu objek perbuatannya enggak pernah putus. Ada saja meskipun ya, beda-beda beda-beda objeknya itu. Ya maka dia katakan bahasanya qadimnya satuan perbuatan menurut Ibnu Taimiyah adalah qadim jenis yang kedua. Qadim dalam pengertian silih berganti. Ya, ada pun lawannya Ibnu Taimiyah yang berpendapat tarakhi tadi. Maka mereka berpandangan anu hadis, bahasanya satuan perbuatan. Satuan perbuatan Allah ngasih rezeki kepada si A, kemudian ganti Allah ngasih rezeki kepada si B dan seterusnya, itu hadis. Itu baru. Lakin laisa munaha sifatin. Namun mereka tidak menyebut itu sebagai sifat, mereka sebut dengan ta'alluqat. Alasan mereka dalam masalah ini, kenapa satuan perbuatan itu hadis, bahasanya pendapat yang mengatakan bahasanya perbuatan Allah itu terus menerus. Jika dikatakan bahasanya Allah itu terus menerus berbuat, yu'addi ila nafil ikhtiar, itu dampaknya lazimnya adalah ya Allah tidak punya pilihan. Karena di antara pilihan itu adalah diem dan enggak ngapa-ngapain kan. Di antara pilihan adalah diem dan tidak ngapa-ngapain. Sebagaimana manusia, di antara pilihan adalah ya duduk anteng menang gitu ya, di antara pilihan. Di samping ada pilihan untuk beraktivitas begini dan begitu. Ya. Itu alasannya ini. Konsekuensinya nanti berarti nafil ikhtiar. Ya, berarti Allah dipaksa untuk harus selalu berbuat. Ya, tidak ada pilihan untuk diem gitu. Kemudian alasan yang lain, di anam yarawna anal fi'lah wal maf'ul. Karena mereka berpandangan bahasanya perbuatan itu sama dengan objek perbuatan. Wa ila jika tidak dikatakan sama, karena prinsip intinya beda antara perbuatan dan objek perbuatan. Perbuatan Allah itu qadim, nah objek perbuatan Allah dalam hal ini sasaran dari perbuatan Allah itu hadis. Nah, kalau lawan Ibnu Taimiyah yang tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini mengatakan bahasanya al-fi'lu wal maf'ul. Perbuatan Allah itu sama dengan objek perbuatan. Kenapa mereka katakan harus dianggap sama? Wa ila ada tafriqu bainahuma. Kalau kita bedakan antara perbuatan dengan objek perbuatan, maka dampaknya ilal qaul bi qidami syai'in ma'allahi ta'ala. Maka nanti akan berdampak pendapat ada qadimnya sesuatu bersama Allah. Kalau qadim sesuatu bersama Allah itu berarti apa? Halatul iktiran. Dan apakah Ibnu Taimiyah sepakat dengan halatul iktiran? Tidak. Halatul iktiran mendapat falasifah yang mengatakan jagat raya ini abadi atau jagat raya ini azali. Kata mereka kalau fi'lu dibedakan antara perbuatan dengan objek perbuatan, nanti jadinya ada sesuatu yang qadir bersama Allah. Ini pandangannya demikian. Kalau kita dari sudut pandang membela Ibnu Taimiyah, akan kita katakan dah demi yang tidak sepakat dengan halatul iktiram. Demi yang tidak sepakat dengan halatul iktiram. Kalau kemudian dia tuduh bahasanya Ibnu Taimiyah itu guncang dalam masalah ini, maka Ibnu Taimiyah punya beberapa kalimat yang menunjukkan anna madatal alam, bahasanya materi alam itu qadim. Dan sebenarnya Allah la yakhluqu syai'an min la syai'ah. Bahasanya Allah tidaklah menciptakan sesuatu dari la syai'ah, bukan sesuatu. Berarti materi alam itu qadim. Katanya ada ungkapan Taimiyah yang seperti ini, yang perlu dikoscek tentunya. Walau ibaratun ukhra, dan Ibnu Taimiyah punya ungkapan-ungkapan yang lain yang meniadakan qidamal alam. Ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang meniadakan qadimnya alam. Wa yukafir man qala bi. Dan Ibnu Taimiyah punya pendapat kalimat-kalimat yang mengatakan kafirnya orang yang mengatakan qadimnya alam. Ini dianggap bertentang. Namun kalau setelah kita baca yang kita baca di sini, qadimnya alam yang dikafirkan Ibnu Taimiyah itu apa? Halatul iktiran. Halatul iktiran. Dan qadimnya alam yang dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah adalah qadimnya makhluk yang di karena alam itu artinya makhluk ya. Selain Allah itu alam. Definisi alam itu selain Allah. Dan qadimnya alam yang dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah manakala nau dan afrodnya. Karena yang jadi akidahnya Ibnu Taimiyah itu naul alam qadim. Ini afradnya tidak qadim. Afradnya tidak qadim. Yang dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah adalah pendapat yang mengatakan qadimnya alam, naul dan afrad. Kemudian dia bahal yakulu Ibnu Taimiyah, apakah Ibnu Taimiyah kemudian berpendapat bahasanya Allah itu sempurna dengan perbuatannya ataukah Allah itu sempurna dengan objek perbuatannya? Allah itu sempurna dengan perbuatannya ataukah, ini pertanyaan yang diajukan, apa pendapat Ibnu Taimiyah tentang masalah ini? Apakah Allah itu sempurna dengan perbuatannya ataukah sempurna dengan objek perbuatannya? Maka kata dia, konsekuensi dari pendapat Ibnu Taimiyah bahasanya perbuatan Allah itu terus-menerus secara azali dengan alasan karena al-fa'il, karena pelaku perbuatan itu lebih sempurna daripada yang tidak berbuat. Bahasanya Allah Ta'ala itu sempurna dengan sifatnya, berarti sempurna dengan perbuatannya. Alatihya min dhatihi, yang itu merupakan bagian dari zatnya. Sempurna dengan sifatnya, dan sifat bagian dari zat. La bithamarti hati sifat. Dan dia tidak sempurna dengan dampak dari sifat, yaitu objek perbuatan. Ini jelas ya. Nah itu konsekuensinya demikian. Namun si penulis membawakan kutipan dari katanya perkataan Ibnu Taimiyah yang menunjukkan ada kutipan yang menegaskan kutipan perkataan Ibnu Taimiyah yang isinya mengingkari kalau Allah itu sempurna dengan objek perbuatannya. Artinya ya memang selaras dengan tadi, bahasanya konsekuensi dari pendapat Ibnu Taimiyah, Allah itu sempurna dengan perbuatannya dan bukan sempurna dengan objek perbuatannya. Oleh karena itu maka kemarin yang kita baca ada pasien pendapat Ibnu Taimiyah tentang masalah ini itu didahului oleh siapa? Ibnu Mubarak. Siapa? Ya. Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan selain keduanya. Ya, pandangan pribadi saya satu hal yang penting teks perkataan beliau-beliau ini dikutip. Ya. Untuk kemudian menunjukkan bahasanya Ibnu Taimiyah bukanlah bahasanya pencetus masalah ini, dia cuma penegasnya. Berarti lebih banyak yang pendapatnya Tarokhi. Yang lebih banyak pendapat yang Tarokhi. Yang lebih banyak gimana maksudnya? Sampai-sampai kalau Ibnu Taimiyah belum dapat dengan yang takdir itu harus ada pendukungnya siapa? Oh, ya kan serangannya kuat dalam masalah ini. Ya artinya ya perlu kemudian ditegaskan teksnya ini loh, mubal. Jadi orang kemudian tidak hanya tidak hanya nodong Ibnu Taimiyah toh gitu maksud saya. Boleh berpendapat Tarokhi selain At-Tahawi. Wallahu a'lam, ya jelas asy'ariyah dan sebagainya. Ini wa hum al-mutakallimah min al-mu'tazilah wa asy'ariyah wa qulabiyah. Ya Tarokhi itu pendapat ahlul kalam. Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qulabiyah secara umum, kan Asy'ariyah bagian dari Qulabiyah. Kemudian matanya sampai apa? Atasnya sampai mana bacanya? Pola al-jamiah 114. Catatan kakinya yang 113 belum 113. Ya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.